Detik bergerak menjadi menit. Menit beranjak menjadi jam. Jam melompat menjadi hari. Hari berteriak menjadi minggu. Minggu membengkak menjadi bulan. Bulan tak berhenti, ia menjadi tahun. Waktu bergerak seturut perjalanan mentari. Datang, pergi, terbit, tenggelam. Bila kau usai, itu sebuah pertanyaan yang tak kunjung selesai. Ditanyakan orang tiap zaman, dari hidup hingga mati. Dilanjutkan kepada generasi berikut, juga tak kunjung usai. Lalu apa artinya waktu? Waktu harus kita pahami seperti sebuah alarm yang mengingatkan bahwa waktu bergerak, melilit, bahwa waktu bergerak, melewati, bahwa waktu bergerak, mengingatkan kita. Waktu dimulai dan waktu berakhir. Di sana kita lahir, di sana kita mati. Waktu bergerak, waktu mengingatkan. Di sana kita berhasil, di sana pula kita gagal. Oleh karena itu, pahamilah waktu sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan untuk menyenangkan hati sang pemilik waktu. Sehingga Anda tidak terjebak pada sebuah kesalahan, tapi Anda bijak untuk memanfaatkan waktu. Sehingga tiap waktu menjadi waktu yang bermutu. Awas, jangan sampai terlena, membuang banyak waktu hanya dalam angan-angan kosong yang tak kunjung selesai. Awas, hati-hati dengan waktu. Karena kelengahan akan menjadi sebuah penyesalan yang tak akan pernah bisa diselesaikan. Pahamilah waktu sebagai sebuah pertanggungjawaban. Karena itu pakai dengan bijak, seturut dengan keinginan sang pemilik waktu. Pahamilah waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jalani dan jadilah pemenang. Jalani dan nikmatilah karya. Jalani. Semoga ada catatan-catatan penting di sana bahwa Anda memang bertanggung jawab atas waktu. Semoga pemahaman akan waktu membuat kita menjadi bijaksana mengisi waktu-waktu. Selamat untuk menikmati. Awas jangan terjebak. Semoga Anda paham apa itu waktu. Bersama saya, Bikman Sirait.